Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, para jamaah Masjid Besar Cibaganti, baik ikhwan yang sudah duduk dengan tenang ataupun akhwat yang masih ribut di belakang, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asyul TV di Pekanbaru, pendengar Radio Rai Padang, pendengar Radio Kita di Cirebon, pemirsa Surau TV, pemirsa Aila TV, dan pemirsa Ahsan TV, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu, setahun yang lalu, kita sudah membahas masalah Malik. Sekarang kita beralih ke nama Allah yang berikutnya, Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Dua-duanya maknanya adalah sang pemberi rizki. Nama Ar-Razzaq bagi Allah dijelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya surah Adz-Dzariyat 58. Allah berfirman, Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu dialah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 dikatakan, Wallahu khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Hajj ayat 58 menyatakan, Wa inna allaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah itu dialah sebaik-baik pemberi rizki. Juga Al-Ma'idah ayat 114 menyatakan, Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah rizki kepada kami, karena engkau itu sebaik-baik pemberi rizki. Selain ayat, di dalam hadis juga nama Ar-Raziq diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya dalam kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, "Ghala as-si'ru 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqalu ya Rasulullah law sa'arta. Faqal inna Allaha huwal khaliqul qabidul basitur raziqul musa'ir. Musa'ir. Wa inni la arju an alqi Allaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyyahu fid damin wala malin. Kata Anas bin Malik, pernah harga-harga naik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang pada mahal. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menetapkan harga. Jadi tidak seenak pemilik barang. Dibeli mahal, enggak dibeli butuh. Tapi harganya tergantung si penjual, si pemilik barang. Jadi naik ya gimana lagi, enggak dibeli butuh. Lau sa'arta ya Rasulullah, seandainya engkau yang menetapkan harga. Apa jawab beliau? Sesungguhnya Allah, dialah Al-Khaliq. Dia Al-Qabid. Al-Qabid itu yang menggenggam. Dia Al-Basit. Al-Basit yang membentangkan tangannya. Ini ungkapan dari apa? Pemberi berehan atau dermawan. Ar-Raziq, dialah Ar-Raziq Al-Musa'ir, dia pula yang menetapkan harga. Jadi yang menetapkan harga barang Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ada orang yang mengendalikannya dari kalangan para produser barang gitu ya. Para produsen barang, dia yang memainkan harga. Iya, itu Allah yang ngatur melalui, ya mekanismenya begitu, melalui rembukan para produsen barang atau pihak-pihak terkait termasuk dengan pemerintah juga. Banyak faktor yang mempengaruhi harga jual barang. Faktor kolusi mempengaruhi itu, ya. Barang ini kalau tidak ada unsur kolusinya, unsur suapnya ke orang tertentu, enggak bisa keluar izin menjualnya. Golosor. Nah, itu masuk harga barang tuh, ya enggak? Jual rumah. Itu harga itu dipengaruhi bukan hanya harga tanah, harga bangunan, harga kuli, tapi juga harga dipengaruhi oleh sejauh mana orang-orang terlibat di dalam meminta jatah. Ada jatah preman itu tuh. Preman teh bukan segolongan dua golongan itu tuh. Ormas-ormas kepemudaan, partai yang berkuasa, pemerintah setempat minta jatah. Kalau enggak dikasih dipersulit. Kalau enggak dikasih diganggu. Kasih. Sang developer mau rugi enggak? Enggak mau rugi. Masuk ke harga jual. Itu yang bayar tuh pembeli itu. Mempengaruhi harga. Jadi mahal. Ada developer di sini begitu ya. Sok ke arsitek kira. Begitu tuh. Begitulah mekanisme yang Allah terapkan dalam menetapkan harga melalui digerakkannya beberapa orang. Kalau mau harga murah, tingkatkan kualitas iman dan takwa. Nanti Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk tidak berbuat demikian. Ah, saya mau cari rezeki yang halal saja, enggak mau kayak gituan. Maka enggak ada pungutan-pungutan liar. Enggak ada jatah-jatah yang tak perlu dari pihak-pihak yang tak perlu. Orang Sunda bilang lauk muruk. Lauk buruk, milu, milu mijah, enggak ada. Akhirnya murah tuh harga jual tuh. Allah yang menetapkan harga, mekanismenya seperti itu. Allah gerakan orang-orang tertentu. Akhirnya mahal. Al-Musa'ir, Allah. Yang menetapkan harga, Allah. Lalu Nabi SAW menyatakan nih, kalimat terakhir. Wa innila arju an alqiyallaha wa la yatlubuni ahadun bi dhulmatin dhalamtuha iyyahu min damin aw malin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tak ada seorang pun yang menuntut aku karena kezaliman yang pernah lakukan aku lakukan ke orang lain, baik dalam hal darah maupun dalam hal harta. Ingat, orang yang mengambil harta bukan haknya, meminta memungut yang bukan haknya, lalu orang memberi karena takut, karena terpaksa, itu kezaliman, kelak dituntut di akhirat. Makin banyak yang dia ambil secara tidak wajar, secara tidak benar, melalui mekanisme yang tidak syar'i sehingga haram umpamanya bagi dia. Tapi itu berjalan menjadi sebuah kebiasaan, tradisi, dianggap lumrah, dianggap biasa. Padahal secara syar'i itu kezaliman, itu kelak akan dituntut. Nabi SAW menyatakan, wa inni la arju an alqiyallaha wa la yatlubuni ahadun bi dhulmatin dhalamtuha iyyahu min damin wala malin. Aku ingin berjumpa dengan Allah mati dalam keadaan tak ada seorang pun yang menuntut aku karena kezaliman yang pernah aku lakukan, baik dalam hal darah maupun dalam hal harta. Oleh karena itu hati-hati. Begitu ada uang masuk ke kita, ingat, ada enggak unsur kezaliman yang kita lakukan? Kita tidak meminta, tapi kalau enggak beri, awas loh. Kan gitunya. Akhirnya dengan terpaksa dia meminta, memberi. Orang memberi dengan terpaksa, tidak ingin ngasih, tapi kalau enggak ngasih dipersulit atau ada madarat, kan sambil laknatnya diciduhan lah, fuah sing hajat meleg, gitu kan, dikasih gitu. Ada yang begitu? Ada yang seperti itu. Itu kezaliman, gak akan barokah hartanya. Dikasih ke anak istri, waliyadzubillah. Allah Azza wa Jalla, hadis barusan sudah dikatakan, diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi Allah lah berdasarkan ayat dan hadis tadi yang memberi rizki. Makna ar-razzaq adalah al-mutakaffilu bi-arzaqil ibad, al-qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Makna ar-razzaq adalah Allah yang menjamin rizki setiap hamba, Allah yang memberi makanan atau apa hidangan atau apa konsumsi setiap jiwa agar jiwa itu bisa tetap hidup untuk melakukan tugasnya sebagai seorang hamba. Pasti dikasih. Jangankan orang yang harus ibadah, yang bila tidak diberi rezeki enggak bisa kan ibadah. Umpamanya seorang bos ke supirnya, ya. Kamu sebagai supir cari mobil sendiri. Ada yang begitu? Tidak ada, enggak bisa tuh. Nih kamu supirnya, nih mobilnya nih. Dikasih fasilitas untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai supir mobilnya. Enggak ada bos yang misalnya, sebagai supir kamu harus cari mobil untuk saya. Ada yang begitu? Tidak ada. Dikasih mobilnya, ya. OB-OB, kamu tugas kamu mau apa, bersih-bersih, beres-beres. Terus sapunya kemana Pak? Bikin sendiri. Apa begitu? Enggak, ini sapunya, ini embernya, ini pelnya, ini kamocengnya, segala macam. Ini seragamnya juga dikasih. Itu orang. Apalagi Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk bisa beribadah perlu rizki. Untuk sehat, untuk kuat, untuk bisa berdiri, untuk bisa beraktivitas. Makanya seluruh kebutuhan untuk bisa melakukan ibadah Allah jamin. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat yang ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu makhluk yang meletak di muka bumi kecuali tanggungan Allah lah rizkinya. Dalam Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, wa ka'ay min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada satupun makhluk yang melata yang harus mencari sendiri, menyediakan sendiri rizkinya. Tidak ada. Allah lah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Dalam surah Al-Baqarah 212 Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah lah yang memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa dihitung. Dalam surah Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yamsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah, Rabbmu, Allah lah yang memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya dan yang menentukan. Menentukan kadar rizki, bentuk rizki, waktu disampaikan atau diberikannya rizki, penyebabnya, momennya. Allah yang telah menetapkan semua itu. Jadi, pemberi rizki adalah Allahu Azza wa Jalla dan dia menjamin rizki seluruh makhluk. Dan Allahu Azza wa Jalla dalam banyak ayat telah mengingatkan, menyadarkan pemberi rizki satu-satunya itu Allahu Azza wa Jalla. Ada dua jenis pemberian rizki kepada manusia atau kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Pertama disebut maqamu tafaddul wal imtinan. Pertama, pemberi rizki sebagai momen untuk memberikan karunia. Pemberian saja dari Allah. Kedua, maqamu da'wah ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Kedua, momen memberi rizki dalam rangka, ini dalam rangka, memberi rizkinya itu ada dalam rangkanya. Dalam rangka menyuruh, mengajak kepada ketaatan dan kebaikan. Diberi rizki itu untuk taat loh. Diberi rizki itu untuk melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah loh. Gitu loh. Ada lagi yang memberi rizki bukan untuk agar taat, agar patuh. Tapi itu tafaddul saja, imtinan. Hanya memberi karunia. Seperti kepada binatang-binatang yang tidak diharuskan untuk ibadah. Mereka kan diberi rizki juga oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Dan kadar yang juga telah Allah tetapkan untuk mereka. Nah, contoh yang pertama. Contoh memberi rizki dalam rangka memberi karunia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Kata Allah, Allah lah yang telah menjadikan bagi diri kalian pasangan-pasangan dari golongan kalian. Manusia ya pasangannya manusia juga. Jin ya pasangannya jin juga. Binatang ya pasangannya binatang juga. Dari sejenis. Jangan ingin nikah sama jin. Karena kita bangsa apa? manusia ngarah beunghar. Kata siapa beunghar? Lalu, dan Allah telah menjadikan bagi kalian dari pasangan-pasangan kalian ini anak-anak dan cucu-cucu. Terus Allah memberi rizki kepada kalian dari rizki-rizki yang baik. Apakah kepada kebatilan mereka beriman sedangkan kepada Allah, kepada nikmat Allah mereka akan kufur? Yang dimaksud, apakah kepada kebatilan mereka beriman? Artinya berhala-berhala selain Allah yang mereka sembah. Mereka sesembahan tapi batil. Apakah lebih beriman kepada sesembahan yang batil sedangkan kepada nikmat Allah mereka kufur? Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak, dan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Yang memberi rezeki Allah, tapi kok menyembahnya kepada selain Allah? Enggak fair. Tidak tahu balas budi. Ya, tidak punya cedok. Dan yang sejenisnya. Dalam surah Al-Isra yang ayat 70 Allah berfirman, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, kami telah muliakan bani Adam. Bani Adam itu kita, manusia, anak-anak Adam. Dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami biarkan mereka hidup di darat atau di laut. Warzaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan kepada mereka rizki dari rizki-rizki yang baik. Wafaddalnahum ala kathiri mimman khalaqna tafdila. Dan kami unggulkan mereka. Kami lebihkan mereka dalam banyak aspek dibanding makhluk-makhluk ciptaan kami yang lainnya. Kita diberi kelebihan dibanding binatang, dibanding jin, bahkan dibanding malaikat. Apa kelebihan kita dibanding para malaikat? Ya banyak. Salah satunya adalah kita mah nanti, semoga ya, berharap kita mah nanti asal iman berakhirnya di surga yang penuh kenikmatan. Malaikat mah tidak. Ibadah yang dilakukan oleh malaikat sekarang tidak Allah balas dengan surga, tidak. Ada yang di neraka malaikat. Siapa? Para penjaga neraka. Termasuk pemimpinnya siapa? Malik. Di neraka itu. Padahal taatnya kepada Allah luar biasa. Yang di malaikat penjaga neraka itu enggak pernah maksiat. Coba Allah berfirman, "Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghilad dan syidad. Yang ghilad itu yang tak berbelas kasih. Si Raja Tega tidak memiliki rasa kasihan sama sekali. Dicabut rasa kasihan. Kan harus menyiksa. Syidad. Syidad itu kuat fisiknya. Tidak tersiksa dengan api neraka dan kondisi neraka yang seperti itu. Tidak merasa menderita walaupun di neraka. La ya'sunallaha ma'amarhum. Mereka itu tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Taat sedetik pun tidak pernah maksiat. Tapi di neraka. Tapi mereka tidak tersiksa. Yang di surga, ada malaikat di surga. tapi tidak merasa bahagia dengan keindahan surga seperti bahagianya kita. Kenapa? Karena kita mah punya banyak pangabutuh. Butuh makan, butuh minum, butuh pasangan, dan seterusnya ya. Begitu semua kebutuhan kita diberikan, senang enggak kita? Ya senang. Bahagia enggak? Bahagia. Bahagia, ada senang, senang, gembira, mungkin secara fisik ya. Makanan, minuman, dan sebahagia mas secara psikis. Gitu. Dua-duanya fisik atau psikis, kita butuh. Dan itu kita dapatkan di surga. Pas didapatkan dengan kualitas yang wah, yang luar biasa, bahagianya pun tak terkira. Itu yang tidak dirasakan oleh para malaikat. Malaikat gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan, gak butuh beberapa hal yang dibutuhkan oleh manusia, gak butuh. Sok umpamanya binatang tidak membutuhkan apa yang kita butuhkan. Dikasih uang sekarung tah. Nah, hare-hare binatang matanya. Kalau kita dikasih uang sekarung, wah, olohok ngacai. Padahal enggak bisa dimakan. Tapi dengan uang itu kita bisa makan apapun kan gitu. Nah. Jadi kelebihan kita dibanding para malaikat banyak. Ya, asal iman. Makanya pernah disinggung, mana yang lebih baik, manusia atau malaikat? Ya, tergantung. Kalau dibanding manusia yang kafir, yang musyrik, ya malaikat jauh lebih baik, lebih utama. Tapi kalau dibanding dengan manusia mukmin, maka manusia mukmin jauh lebih baik daripada para malaikat. Tapi kan ibadahnya jauh lebih hebat malaikat. Malaikat mah tak pernah dosa. Orang mukmin mah sesoleh-solehnya juga pasti banyak dosa. Kenapa masih dianggap unggul? Iya, kita mah berdosa dan beribadah itu setelah mengalami banyak halangan, gangguan, godaan, kelemahan. Kita lemah, ya. Fisik dan psikis lemah, ada lelahnya, ada capeknya, ada ngantuknya, ada jemuknya, ada godaan dari setan. Dengan semua keterbatasan masih hebat ibadah, prestasi. Malaikat mah gak punya kelemahan. Gak capek, gak cangkel, gak pegel, gak pernah singsiremen. Tidak pernah umpamanya ngantuk, tidak pernah jemu, enggak. Tidak diberikan semua kelemahan itu. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat, sujud terus. Itu tidak merasa lelah. Kita mah sujud 10 menit, gak bisa bangun tuh. Singsiremen, ya gak? Ada kelemahan. Nah, malaikat tidak digoda oleh setan. Kita mah digoda oleh setan. Kita banyak kelemahan, godaan, gangguan, dan ada obstacle dari setan, ada rasa malas, ada aspek lain yang lebih menarik perhatian kita dibanding ibadah, yaitu kesenangan dunia. Tapi dengan semua gangguan itu kita bisa ibadah. Itu hebat, prestasi hebat. Ya, berdasarkan hal itulah maka orang yang menghasilkan uang 10.000 hasil kuli itu lebih bagus, lebih baik, lebih membanggakan daripada orang yang punya uang 1 miliar hasil ngasih. Ngasih itu bukan prestasinya. 10.000, oh itu dughuluk petnyawa ya. Suku dijen hulu dijen suku tisuk jedur nepikeun ka sore jeder banting tulang gitu. Peras keringat dapat 10.000, prestasi luar biasa, hasil perjuangan 10.000, 1 miliar dapat ngasih, gak keringetan, lebih membanggakan ini. Makanya Allah menyatakan, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami berikan keunggulan kepada manusia dalam banyak aspek dibanding makhluk-makhluk ciptaan kami yang lainnya. Dalam surah Ghafir ayat 64, Allah berfirman, Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi terhampar secara mantap, enggak goyang nih bumi. Urang ajret-ajretan babarengan oge teu eundeur ieu buminya. Eundeur itu bergetar enggak? Dan langit yang terbina, tertata. Dan kami telah membentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk manusia itu bentuk terbaik dibanding makhluk lain. Coba ngarendeng sama gajah. Bagus kita bentuknya tuh ya, sama gorila, orang utan. Bagus kita, sebaik-baik bentuk. Lalu Allah memberikan rizki kepada kalian dari rizki yang baik-baik. Ini memberi rizki tafadhul. Tafadhul itu dalam rangka memberikan karunia saja. Itulah Allah Rabb kalian, maka maha barokah Allah Rabbul Alamin. Ini beberapa ayat yang menjelaskan Allah memberi rizki dalam rangka tafadhul dan imtinan. Tafadhul itu memberikan karunia. Imtinan juga maknanya sama, memberikan karunia. Hanya pemberian saja. Ini pertama. Contoh yang kedua. Yang kedua, memberikan rizki dalam rangka untuk mengajak kepada ketaatan, kebaikan, dan amal soleh. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berisi peringatan Allah kepada hamba-hambanya, memerintahkan mereka untuk ibadah dan melakukan ketaatan. Karena itulah mereka diberi rezeki. Diberi rezeki itu untuk ibadah. Diberi rezeki itu untuk taat. Diberi rezeki itu untuk beramal soleh. Dan rezeki itu kelak akan dihisab. Apakah menjadi hal yang menguntungkan atau hal yang merugikan? Kalau rezeki itu disyukuri dalam bentuk digunakan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan keinginan Allah, dipakai ibadah, dipakai amal soleh, maka rizki itu akan memberikan keuntungan. Kalau rizki itu sebaliknya dipakai untuk melanggar larangan Allah, dipakai untuk menjauhi perintah Allah, hanya untuk mengikuti hawa nafsu, maka dua akibatnya. Itu rizki dicabut, kemudian diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberi rizki kepada manusia dalam rangka agar manusia itu bisa melakukan ketaatan dengan rizki tersebut. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Baqarah 21 dan 22. Kata Allah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lihat, Allah menyuruh ibadah. Ibadah ini adalah hak uluhiyah, hak Allah untuk disembah. Menyuruh memenuhi hak uluhiyah Allah dengan menyinggung kerububiahan Allah. Rububiah itu Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur seluruh alam, dan seterusnya. Kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan kalian ini rububiah Allah. Telah menciptakan kalian, juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini terhampar. Juga menjadikan langit tertata. Dan telah menurunkan dari langit air. Air apa ini? Air hujan. Dari air hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan. Termasuk sayur-sayuran. Sebagai rizki bagi kalian. Nah ini setelah Allah menjelaskan yang ngasih rizki kepada kalian itu Allah. Tidak langsung blok ada nasi kotak di langit. Tidak. Tapi itu dalam bentuk tadi proses alam. Diturunkan hujan. Tanah jadi apa? Subur, gembur gitunya. Asal hujannya takarannya pas. Subur gembur, tumbuh apa? Pohon-pohonan. Dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang. Binatangnya kita sembelih, kita makan. Dimasak heula tentu lagi. Ya. Jadi rizki bagi kita. Nah, Allah yang beri rizki melalui mekanisme tadi. Proses alam. Apa kata Allah? Setelah menjelaskan Allah yang ngasih rizki, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah dalam hal beribadah. Padahal kalian tahu bahwa yang ngasih rizki, kehidupan, semua yang ada di alam ini Allah. Kok kenapa bikin tandingan bagi Allah dalam hal ibadah? Juga dalam surah Rum ayat 40 Allah berfirman ketika membongkar kebatilan dari perbuatan syirik. Kata Allah, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dhalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Coba lihat. Allah lah yang telah menciptakan kalian kemudian memberi rizki. Jadi Allah mah tidak menciptakan terus culjen, tidak begitu. Setelah ciptakan sabodo rekumaha oge, usaha sendiri. Tidak begitu. Diciptakan dijamin rizkinya. Terus perjalanan hidup selanjutnya Allah atur. Allah matikan kalian. Lalu Allah hidupkan lagi nanti di alam kubur. Itu Allah semua yang atur. Termasuk salah satu perkara yang Allah atur dan Allah jamin dalam kehidupan manusia itu adalah rizki. Lalu Allah mengingatkan. Adakah syarikat-syarikat, sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah yang melakukan semua itu sedikit saja? Ada enggak sekutu Allah yang kalian sembah tersebut yang menciptakan, yang memberi rezeki kepada kalian, yang mematikan, yang menghidupkan? Ada enggak? Yang ada mereka yang diberi rezeki oleh kalian walaupun mereka enggak makan, ya enggak? Ada enggak orang yang memberi susuguh kepada berhalanya? Ada. Dikasih surutu, gula batu, ya, mutu. Ada semuanya di sana. Ya disembah, ya dikasih rizki. Bukan sebaliknya. Umumnya orang menyembah agar yang disembah itu ada feedback kepada si penyembahnya, ya enggak? Ada timbal balik keuntungan apa aja, termasuk rezeki. Ini mah enggak. Ya disembah, ya mbah, ya susuguhna. Bari jeung ada surutu gula batu mutu teh utuh. Apakah ketika dikasih surutu teh tiba-tiba malam Jumat ngebuel, habis tinggal puntungnya dan apa calacahna teh abunya lu habis nih simbah. Enggak utuh. Gula batuna utuh gitu ya. Sugan digorogotan basah, enggak. Apalagi yang biasa disuguhkan tuh. Menyan mah dibakar. Apa kelapa? Rokok kan surutu itu. Surutu itu rokok yang gede. Dan seterusnya. Kata Allah, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah sekutu-sekutu Allah yang kalian sembah selain Allah itu ada yang bisa melakukan semua itu sedikit saja? Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Intinya karena Allah menghidupkan kalian dan memberi rezeki kepada kalian, jangan nyembah kepada selain Allah, sembahlah hanya Allah saja gitu. Kalian diciptakan, dihidupkan, diberi rezeki itu untuk bisa ibadah kepada Allah. Dalam surah Fatir ayat 3, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah kalian atas nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Rizki dari langit apa? Air. Rizki dari bumi apa? Ya tumbuh-tumbuhan dan binatang. Perpaduan rizki dari langit dan bumi ini yang memberikan makanan berlimpah, kesejahteraan yang banyak bagi kita. Kalau satu enggak ada, air enggak ada, tumbuhan tidak akan hidup. Tumbuhan tidak hidup, binatang-binatang mati. Tapi kan harimau enggak makan tumbuhan. Iya, makan apa? Kambing, kambing makan tumbuhan. Tumbuhan mati, kambing mati, harimau mati. Kita mati. Kita tidak makan harimau. Adakah pencipta lain selain Allah? Tahu yang menciptakan Allah, yang mengatur kehidupan dan alam ini Allah, memberi rezeki Allah, mestinya kan nyembahnya ke Allah, kok berpaling menyembah selain Allah? Fa anna tu'fakun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Termasuk surah Al-Baqarah ayat 254. Setelah 254 ayat apa? Ayat 255. Ya, ayat kursi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humudzalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sebagian harta yang kami rizkikan kepada kalian. Infak itu. Infaknya jangan lengle, talangke, hararese, kaleket, kuduriteke. Jangan. Sebelum apa? Min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datangnya suatu hari nanti. Di hari itu tidak ada jual beli. Tidak ada khullah, tidak ada persaudaraan. La ansaba, tidak ada hubungan nasab. Wala yatasaalun, di hari kiamat. Ayah dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri, adik dengan kakak, enggak bisa saling melihat. Semuanya sibuk untuk keselamatan diri sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in yauma idin yauma idin sya'na yughni. Di dunia ada kejadian apapun, setiap orang langsung ingat ke anaknya, ke istrinya, ke orang tuanya. Wah, gimana, langsung dicari. Nanti pada hari kiamat mah lari semuanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya, semua mencari keselamatan sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud la ansaba bainahum wa la yatasaalun. Tidak ada lagi hubungan nasab dan tidak saling menyapa. Sebodoh amat mau bapak, mau ibu, mau anak, mau istri, mau suami, di sini sudah berjanji sehidup semati, gitu ya. Bohong. Pas pasangannya mati, mah ya udah dia cari ganti. Tidak umpulkan kita janji hidup semua. Kamu mati, saya ikut ke kuburan. Ada? Tidak ada. Ya ikut ke kuburan, tapi tidak masuk ke lubang kuburnya. Berinfaklah kalian dengan rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya hari. Di hari itu, tidak ada jual beli. Tidak ada persaudaraan, tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir itu mereka orang-orang yang sebenar-benarnya zalim. Jadi menyuruh infak mengingatkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Infak itu bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Dalam Al-Baqarah 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei manusia, hei orang-orang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, lalu bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian benar-benar hanya ibadah kepadanya. Bersyukur ini ibadah. Jadi setelah diberikan rezeki silakan makan minum, setelah itu ibadah loh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar bagi semua masalah yang dihadapinya, dan Allah akan beri rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki itu turun karena ketakwaan. Rizki itu turun untuk memperkuatkan, untuk memperkuat ketakwaan. Semakin orang ini takwa, semakin Allah berikan seluruh penunjang untuk meningkatkan ketakwaannya termasuk rizki. Jangankan Allah atau ya manusia aja manusia. Seorang bos, seorang direktur atau komisaris melihat ada karyawannya di level tertentu, dia bagus kerjanya. Naik level. Naik level otomatis dia butuh penunjang, sarana penunjang untuk melakukan tugasnya yang lebih berat. Maka tunjangannya juga apa? Naik. Mobilnya yang tadinya umpamanya rodanya 3 jadi 4 sekarang, ya. Tanpa cadangan. Gajinya naik. Fasilitas yang lainnya naik. Rumah dinasnya yang tadinya tipenya tipe 21 sekarang menjadi tipe 36. Umpam lumayan tuh. Naik lagi jabatannya, mobilnya naik lagi, tambah bagus, ya tadinya AG sekarang AC, gajinya naik lagi, agar kinerjanya lebih tertunjang, lebih bagus, begitu tuh, lebih naik jabatan, naik juga fasilitas, naik juga gajinya, naik juga rumah dinasnya, semuanya tuh, wewenangnya juga naik. Agar kinerjanya bisa lebih maksimal. Itu manusia. Adil apa tidak? Ya adil lah. Apalagi Allah Azza wa Jalla, makin naik iman, seluruh aspek yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan iman, Allah kasih, termasuk rizkinya. Ya? Orang yang beriman, hawanya untuk infak sodakoh nulung orang itu gede loh, besar. Maka Allah kasih, agar tergerak hatinya, bangun masjid, tergerak hatinya, menyantuni anak yatim, fakir miskin, membiayai dakwah dan seterusnya. Apa namanya, dia memuliakan dakwah yang dilakukannya. Dengan cara apa? Tidak berharap, tidak meminta dunia atas dakwahnya kepada mustami'nya. Oleh karena itu Allah kocorkan, buka keran-keran rezeki kepada dia. Nah, berdasarkan hal itulah maka ketakwaan memperlancar rizki, dan rizki ini oleh orang yang didasari dengan ketakwaan dipakai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ketakwaannya. Lahir ibadah dan amal soleh yang jauh lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Allah pun berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 50, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan dikasih ampunan dan rizki yang mulia. Ini menunjukkan rizki itu diperlancar dengan ibadah dan amal soleh, dengan iman dan amal soleh. Ini janji Allah, falladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa rizqun karim. Karena Allah tahu kalau diberi rizki, rizki ini akan dipakai untuk menunjang keimanan dan amal soleh yang dilakukan sebelumnya. Jadi lebih bagus lagi amal solehnya, lebih bagus imannya, dan lebih manfaat bagi orang banyak. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla mencela orang yang tidak mengetahui halal dan haram dalam hal mencari rezeki. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, karena hawa nafsu atau karena kebodohan. Kadang-kadang iman yang tidak dilandasi oleh ilmu bisa terjerumus ke dalam sikap yang menentang aturan Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dalam rangka apa? Katanya nih, dalam rangka zuhud. Zuhudnya lebay sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dulunya mungkin ada, sekarang juga. Saking ingin zuhudnya sampai banyak pemuda-pemuda muslim yang mengharamkan minum kopi. Yang mengharamkan juga makan minum sambil berdiri. Hadisnya memang ada. La tashrabu qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Wa huwa yashrabu qa'iman, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Bahkan man syariba qa'iman falyuqayy. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah dimuntahkan kembali. Nah, hadisnya ada, haram gitu kan. Ada yang begitu kan? Hadis-hadis tadi benar apa salah? Benar, hadis itu sahih. Tapi mengharamkan itu harus melihat hadis lain. Ternyata Nabi SAW, para sahabat bukan hanya berdiri tapi bahkan berjalan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau enggak salah itu Ibnu Umar, menyatakan, kata sahabat ini, nahnu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam na'kulu wa nashrabu wa nahnu namshi. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ini pernah kita bahas ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin dalam bab adab-adab makan dan minum. Kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan minum dalam keadaan kami berjalan. Berjalan bukan hanya berdiri lagi, berjalan loh. Menunjukkan kebolehannya. Tidak sampai kepada hukum haram. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, afdolnya makan minum itu afdolnya duduk, afdolnya. Tapi kalau toh berdiri ataupun berjalan tidak sampai pada taraf haram yang boleh dicela, enggak. Sampai ada tuh ikhwan mau makan bala-bala sambil berdiri, ya ini bala-bala, ini cengek, cengek lah kan nggak boleh pakai kiri ini, ya pas umpama mau dipindah ke tangan kanan karena berdiri tepat jatuh, jangan sambil berdiri haram, ini cengeknya sudah dikunyah, bala-balanya sudah jatuh, aduh, sehawe mengapa ya gitu. Gullu. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf 32, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizqi. Katakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan mengharamkan hal-hal yang baik dari rizki Allah? Tidak boleh mengharamkan kecuali hal yang Allah haramkan. Mengharamkan harus ada dalil yang mengharamkannya, ya. Tanpa dalil enggak boleh. Kalau ada dalil, ya wajib kita yakini keharamannya dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan dalilnya harus komprehensif, harus lengkap, tidak satu dua hadis langsung simpulkan. Puluhan hadis lainnya tidak diketahui, itu keliru. Memutuskan sesuatu dengan data yang minim, kesimpulannya salah. Tidak boleh. Para ulama mengetahui semua hadis itu dikumpulkan dulu, dianalisa dulu semuanya. Baru dengan seluruh hadis yang ada tentang hal itu, baru disimpulkan dengan kemampuan ilmu. Itu para ulama. Beda dengan kita-kita hanya tahu dari tarjamah. Ya. Oh, tarjamah hadisnya ada yang begini, haram langsung. Tanpa melihat puluhan hadis lain tentang masalah itu. Dalam surah Yunus ayat 59, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin, faja'altum minhu halalan, haraman wa halalan. Qul a'allahu adhina lakum, am alallahi taftarun. Katakan oleh Muhammad, apakah kalian melihat apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki? Lalu kalian menjadikan dari rizki itu yang haram dan yang halal berdasarkan otak kalian. Katakan, apakah Allah mengizinkan kamu berbuat demikian? Ataukah kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Karena menghalalkan, mengharamkan sesuatu berarti berbicara atas nama syariat, atas nama Allah. Betul apa tidak? Iya. Tanpa ilmu. Islam yang menghalalkan banyak. Jangan terlalu es krim lah mengharamkan itu. Kayak gitu. Kalau ada yang begitu jangan dibantah, biarkan. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, kelak di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan musik dan nyanyian. Itu menunjukkan keharaman, tapi ada yang menghalalkan. Ya biarkan. Nabi SAW sudah menyatakan itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Contohnya apa lagi? Catur. Seluruh imam madhab yang empat menyepakati haramnya hal itu. Ada yang menghalalkan? Banyak, sampai ada kan orang yang mengharamkan catur itu memalukan. Terus perlu malulah diketawakan orang banyak. Yang ngomong gitu orang yang gak ngerti urusan agama. Bongkar penjelasan para ulama tentang hal itu, ya. Oleh karena itulah, jangan tetapkan atau jangan berbicara urusan agama tanpa ilmu. Merujuklah ke orang-orang yang berilmu. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah oleh kalian dari rizki Allah, dan hanya kepada Allah kalian akan kembali. Ini mengisyaratkan cari rizki, ingat rizki itu akan dipertanggungjawabkan ketika kalian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini termasuk pemberian rizki dalam rangka ad-da'watu ila ta'ah wal khair wal ihsan. Dalam rangka mengajak manusia taat, diberi rizki sebagai bekal untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki ternyata bermacam-macam, ya. Ada dua jenis rizki. Karena kalau kita selama ini memahami rizki hanya urusan dunianya, harta itu rizki itu, makanan itu rizki itu, ya. Menemukan uang 500 rupiah koin, rizki anak soleh dan seterusnya. Tahu itu rizki. Termasuk jabatan, termasuk anak, termasuk ilmu, termasuk pangkat, itu semuanya rizki. Nah, ada berapa macam rizki? Rizki ada dua macam. Rizki jenis yang pertama kita bahas Selasa depan. Sekarang sudah selesai waktunya. Jadi jenis-jenis rizki menjadi tema untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti panitia jangan nanya lagi, Ustaz nanti Selasa depan apa temanya? Jenis-jenis rizki. Ya, sambil mengumpulkan pertanyaan, ini juga sudah terlalu banyak. Ada Bewara yang pertama, ikhwan dan akhwat yang punya waktu dipersilakan meninjau perkembangan pembangunan ma'had di Selacau-nya. Sudah hampir beres, ya. Sudah hampir beres. Kira-kira 20% lah. Berarti masih lama, ya. 20% atau 30% ma'had. Dan masih butuh tunjangan doa, ya. Jangan hanya doa, bagi yang punya kelebihan rizki, yuk ini investasi akhirat, ya. Yang punya 1 miliar silakan, yang punya hanya 2 miliar nggak apa-apa, ya silakan. Kedua, ikhwan, informasi kita ada jadwal umroh tanggal 25 Februari bersama saya, insya Allah. Seatnya hampir full, tinggal tersedia 5 seat lagi. Yang sudah mendaftar 43 orang. Bagi yang mau minat, 25 Februari segera, ya. Kalau enggak keburu 25 Februari, nanti ada lagi jadwal di bulan April tanggal 2. Boleh daftar. Dan di awal Ramadan, sekitar tanggal 24 April, ya. Silakan yang berminat untuk daftar, bisa menghubungi pribadi saya, bisa ke sekretariat yayasan di Jalan Jurang atau ke ikhwan yang ada di sini, ikhwan-ikhwan yayasan, silakan. Ustaz, saya mengikuti kompetisi yang mewajibkan uang pendaftaran. Alhamdulillah menang. Kompetisi apa nih? Dapat hadiah uang tunai dan beberapa barang seperti alat tulis, kalender, dan lain-lain. Uangnya telah ana salurkan untuk fasilitas umum. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang saya dapatkan ini? Apakah boleh jika saya hadiahkan saja kepada teman, meski dia bukan fakir miskin? Sebelumnya juga Ustaz, saya pernah servis motor karena ada kerusakan. Lalu saya mendapat kupon undian. Ternyata saya menang. Bagaimana status hadiah yang saya dapatkan? Iya, pertama, perlombaan selama dalam permainan yang diizinkan oleh syariat dibolehkan. Lomba berkuda, lomba memanah, atau yang sejenis itu. Kemampuan untuk perang, untuk kepentingan jihad, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dipelajari. Siapa yang mempelajari terus meninggalkannya karena tidak suka, Nabi SAW tidak mengakui sebagai umatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ta'allama ar-ramiyah thumma tarakahu falaysa minna." Siapa orang yang mempelajari ramiyah? Ramiyah itu tombak atau memanah. Mempelajari itu, pokoknya kemampuan untuk jihad, apapun bentuknya. Tadi diwakili oleh panah dan tombak. Karena itu yang waktu itu dibutuhkan untuk jihad. Thumma tarakahu, lalu dia tinggalkan. Falaysa minna, maka dia bukan umatku. Ya. Nah, saya pernah nanya ke Syekh Ali Hasan hafizahullah tentang hadis ini. Ya Syekh, apakah bisa enggak bela diri termasuk? Kata beliau, apakah bela diri dibutuhkan enggak untuk jihad? Ya iyalah ya. Iya tuh. Kalau enggak punya kemampuan bela diri, gimana bisa mengalahkan musuh? Pertama itu. Kedua, adanya mental keberanian itu didasarkan kepada skill kita, betul enggak? Iya, kalau enggak punya skill enggak akan berani. Kenapa kita enggak berani nyebur ke kolam? Enggak bisa renang. Kalau bisa renang mah ke lautan juga malah senang, gitu ya. Yang enggak bisa renang itu takut, itu karena yang takut kepada air itu karena apa? Enggak bisa renang. Pas bisa berenang ke lautan pun oke, gitu ya, asal pakai ban. Kita berani menghadapi musuh karena kita punya skill. Kemampuan bela diri menghasilkan keberanian. Jadi kata Syekh Alisan, ya masuk. Belajarlah bela diri. Jangan meninggalkannya karena tidak suka. Masuk dalam hadis man ta'allama ar-ramiyah thumma tarakahu falaysa minna, ya. Nah, makanya adanya kompetisi dalam hal ini boleh. Kompetisi berkuda, kompetisi renang, kompetisi manah, kompetisi main pedang, asal jangan bunuh-bunuhannya. Pakai pedang kayu atau kompetisi tombak berkuda, kompetisi bela diri boleh. Ya. Lalu menang ada hadiah, boleh hadiah itu diambil. Termasuk kompetisi untuk meningkatkan kemampuan dalam ulum syar'iyah. Kompetisi hafalan Quran, kompetisi hafalan hadis. Para ulama untuk mensupport kaum muda mempelajari Quran, menghafal Quran, menghafal hadis, sering mengadakan kompetisi, lomba-lomba seperti itu. Dan ada hadiah. Para asatidz, para ustaz, dulunya, sekarang mah sudah enggak ada lagi, enggak kedengaran lagi. Kalau ada daurah, khusus para ustaz, yang isi para masyayikh, itu di tengah daurah suka ada lomba. Suka ada kompetisi, lomba hafalan Quran, lomba hafalan hadis. Ada ya. Siapa yang hafal 30 juz, ngeracung, dikasih hadiah, dites, kasih hadiah. Hadiahnya kadang kitab. Fathul Bari umpamanya syarah Sahih Bukhari, 13 jilid itu dikasih. Majmu'ul Fatawa, 37 jilid dikasih. Ada siapa yang hafal 20 juz, siapa yang hafal sekian, bahkan asal ikut daftar walaupun hanya hafal kulhu dikasih. Asal ikut daftar, gitu ya. Nah, dan nanti akan diadakan pemilihan peserta terbaik. Dipantau, terus ada semacam kuis, pertanyaan ujian. Nih, jawab pertanyaan ini. Lalu dikumpulkan nilai tertinggi, kasih hadiah. Apa hadiahnya? Umroh. Dikasih, ya. Jadi kompetisi dalam masalah itu, dalam perkara-perkara yang bisa menunjang pengamalan syariat, ya dibolehkan, dan hadiahnya juga boleh. Sayang tadi tidak disebutkan apa anunya, ya. Kedua, hadiah, memberi hadiah boleh. Dan mengundi boleh. Tidak terlarang. Karena Nabi SAW pun suka mengundi apa? Istri-istrinya ketika beliau musafar. Siapa yang akan diikut, diajak, diundi. Bagaimanapun cara mengundinya, bisa hompimpa, bisa suit, gitu ya. Bisa namanya ditulis, dikoclok, gitu, gak masalah. Boleh mengundinya. Memberi hadiah, boleh. Sekarang saya ngasih hadiah, tapi hanya satu. Ikhwan akhwat ratusan. Gak mungkin semuanya. Maka tidak bisa saya berikan ke semua. Untuk memperoleh hadiah dari saya, diseleksi. Bisa dengan cara tanya-jawab, bisa dengan cara diundi. Ada yang mau hadiah HP saya? Ada, gitu ya. Tapi bobodohan ya, contoh ya. Kasih bagus. Harganya 2,5. Koclok. Boleh, gak masalah ya. Jadi memberi hadiah boleh, mengundi boleh. Yang tidak boleh adalah, yuk 10 orang, 10 ribu ewan. Ya. Terus, siapa yang namanya keluar, berarti 100 ribu milik dia. Nah, kalau itu judi itu, karena semuanya bayar. Lalu pemenangnya memperoleh semuanya. Ustaz, saya sudah 4 bulan tidak bekerja dan cuma bisa berjualan. Itu bekerja. Yang penghasilannya belum bisa mencukupi anak dan istri. Sementara istri saya bekerja. Saya merasa bersalah. Apakah saya berdosa? Kalau sudah berupaya bekerja semaksimal yang dia bisa, sudah, mau cukup mau tidak, dia sudah melakukan kewajiban. Kecuali kalau malas, dia bisa bekerja mencari uang yang lebih, tapi haroream. Akhirnya cukup duduk saja gitu ya. Sambil nunggu warung, penghasilan gak seberapa. Padahal dia bisa lebih dari itu, cuma karena malas, baru itu dosa. Tapi kalau sudah usaha maksimal, kerja kesana kemari, gak bisa, satu-satunya yang bisa hanya berjualan asongan umpamanya, itu maksimal. Maka dia sudah menunaikan kewajiban baik cukup ataupun tidak, ya. Ustaz, saat ini ana masih bekerja di bank dan sudah berkeluarga. Hadahullah. Semoga cepat resign ya. Anaknya sih di paraban kuriba gitu ya. Jadi orang yang bekerja di bank tidak lepas dari saksi, penulis, atau yang mewakilinya ya. Itu sama dosanya dengan yang memakannya. Akiluhu wa mu'kiluhu wa katibuhu wa wakiluhu kulluhum sawa. Jadi yang memakannya dan yang memberi ribanya, si peminjamnya, saksinya dan penulisnya semuanya dosanya sama. Ya. Maka cepat resign. Saya ingin hijrah, mohon penguatan. Apa yang harus saya lakukan stepnya? Kalau step resign saya nggak tahu. Tergantung mekanisme yang diterapkan di perusahaan tempat kita bekerja. Ya sudah datang ke bos, saya mau resign. Alasannya ya terserah, tergantung si bos. Bisa dijelaskan saya seorang muslim dan tidak bisa bekerja di sini, gitu aja. Setelah itu nganggur, ya mungkin. Tapi Allah akan kasih ganti, ya. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan mimma tarak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Dia keluar dari bank dengan posisi teller umpamanya. Beberapa bulan kemudian ada yang merekrut jadi manajer nanti. Waktu di bank cuma 5 juta gajinya. Begitu dia rekrut 20 juta. Insyaallah Allah akan berikan jalan keluar ya. Ana mau tanya, mertua ana ulang tahun besok. Dan biasanya selalu merayakan ulang tahun tersebut. Sedangkan anak suami baru berhijrah. Anak dan suami baru berhijrah. Dan suami cenderung untuk datang. Karena keluarga suami sudah beranggapan negatif tentang kami yang baru belajar agama. Solusinya gimana Ustaz? Apakah kami tetap datang atau tidak? Tidak, tidak datang. Tidak mengucapkan selamat ulang tahun. Kalau ada yang mengucapkan kita ulang tahun gimana? Ya gimana lagi? Jangan, terima kasih kadonya. Jangan. Biasanya kalau pas kita ulang tahun di Facebook, di medsos gitu, ada datanya orang-orang sering mengucapkan kan? Kemarin saya ulang tahun tuh. Tahu pasti bakal banyak yang mengucapkan. Maka saya left dari semua grup untuk sementara. Saya left dulu seminggu ya. Minggu depan boleh di-invite lagi kalau berkenan. Gitu. Dalam rangka apa? Menghindari ucapan selamat itu. Tapi dari dulu seperti itu. Begitu ada yang mengucapkan, langsung saya kirim tulisan tentang hukum mengucapkan selamat ulang tahun. Sejak saat itu sampai sekarang gak ada lagi yang mengirim ucapan selamat ulang tahun. Jadi minggu kemarin saya ulang tahun, sepi itu. Gak ada yang happy birthday. Gak ada yang ngasih kado. Dari grup, left dulu. Dan sampai sekarang belum di-invite lagi loh. Kan baik. Jadi begitu ya. Adapun nanti kalau orang nyinyir, ya itu normal, reaksi yang lumrah, teralami oleh siapapun yang menegakkan sunnah. Ya, sekarang nyinyir, nanti tahun depan mereka faham. Tapi ingat sekali lagi, imbangi keterasingan kita dengan kemuliaan akhlak. Diasingkannya kita karena perbedaan sikap kita setelah ngaji, itu reaksi yang lumrah. Orang kaget. Biasanya begini kok jadi begitu gitu. Kaget. Pasti ada reaksi. Ya pasti. Dan itu reaksi negatif. Tapi imbangi dengan kemuliaan akhlak di aspek lain. Nanti lama-lama orang faham. Oh dia berbuat begitu karena agamanya. Dia berbuat begitu karena agamanya. Nanti orang minimal maklum, tidak nyinyir lagi, lama-lama ngikut seperti kita. Ya, jadi di awal langkah hijrah pasti ada reaksi. Di sanalah keistiqomahan kita diuji. Para ikhwan yang sudah tahunan ngaji, para ustadz yang sudah belasan tahun umpamanya hijrahnya, jangan dianggap, oh ini ada ustadz, pasti semua maklum. Enggak, awal-awal mah reaksinya luar biasa dari keluarga, dari tetangga, dari saudara-saudara. Itu reaksinya dahsyat. Dianggap ajaran aneh, dianggap Islam sempalan, dianggap oh, segala macam anggapan. Tapi sekarang mengikut. Baru mereka faham inilah yang benar. Asal kita apa? Istiqamah ya, tetaplah istiqamah di atas cibiran orang selama kita di atas kebenaran. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari Ikhwan di Padalarang, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon doa dan nasihatnya. Ana bekerja sebagai karyawan swasta. Ana menjalankan sunnah yaitu membiarkan jenggot. Dengan penampilan ana seperti ini menjadi sorotan dari manajemen dan pernah ana disuruh untuk merapihkan jenggot, namun ana menolak. Apa yang sebaiknya ana lakukan, Ustaz? Syukran. Itu sudah dilakukan, menolak. Pertama, sekali lagi, awal kita hijrah, awal menampakkan perubahan pasti mengundang reaksi dari orang terdekat, dari keluarga, dari tetangga, dari rekan kerja, termasuk di tempat kerja, ya. Nah, sekali lagi, imbangi itu dengan kualitas. Tunjukkan di pekerjaan, jenggot tidak menjadi penghalang. Jenggot itu tidak menjadikan kita eksklusif, tertutup. Dengan berjenggot, kita lebih rajin ngajinya. Lebih rajin kerjanya, lebih berprestasi, lebih bertanggung jawab, lebih amanah. Nanti manajemen memanggil kamu kok jadi lebih bagus karena jenggot, Pak. Maksudnya karena ajaran Islam yang menyuruh saya berjenggot juga mengajarkan saya harus profesional. Saya harus amanah. Nah, maka tenaga kita dibutuhkan. Sayang kalau umpamanya dilepas. Akhirnya mereka akan menerima. Jadi, tunjukkan ciri khas sunnah menunjukkan orang itu amanah, orang itu berprestasi, orang itu bisa diandalkan. Nanti ini menjadi trademark gitu, di mana-mana. Kalau ada yang cingkrang, kalau ada yang berjenggot, pasti dia ramah, pasti dia siap menolong, pasti dia baik, pasti dia profesional, pasti dia itu kalau bekerja bisa dipercaya, pasti begitu. Ahwat bercadar, kalau ahwat bercadar, oh pasti dia itu dibalik penampilan yang serem itu sebenarnya ramah dan baik. Full senyum, perhatian, ya, sopan, seperti itu. Dulu kita ada komunitas ketika saya masih muda, sekarang sudah tua ya. Di kampus ada kita ngaji biasa sama ikhwan dan akhwat. Penampilannya berbeda, akhwatnya berjilbab gede. Ada yang bercadar saat itu, tahun 80-an. 84, 85 gitu, 86. Saat itu belum mengenal cingkrang dan jenggot. Hanya sebatas menutup aurat dan pergaulan, godul basor. Baru itu saja sudah geger orang. Disebut tidak manusiawi, disebut eksklusif, ya. Tapi mereka semua sepakat kita amanah. Kalau dalam sebuah organisasi, saya itu ada organisasi mahasiswa. Ada kasus penyalahgunaan uang oleh ketua, oleh bendahara atau yang sejenisnya. Mereka langsung saja ngomong, harusnya keuangan itu dipegang oleh orang anu nih. Dulu disebutnya kelompok usroh. Dulu ya. Kalau oleh kelompok usroh pasti aman lah gitu. Sampai di jajaran rektorat juga ada kasus, wah ini mah harus oleh orang usroh tuh dibereskan. Sampai begitu. Mereka yakin ini percaya, ini diamanah. Mereka yakin kita gak berani melakukan dosa secara sengaja. Lihat lawan jenis saja gak berani, nunduk gitu. Terbuka aurat sedikit saja enggak. Lagi kuliah ngong adzan, ditinggalkan dulu. Terserah dosen mau ngambek, mau tidak lulus. Dosen gak berani mentidak luluskan orang hanya karena izin sholat. Gak mungkin berani kalau dia muslim. Ya, orang mengenal begitu semua. Kalau sudah begitu pasti gak berani korupsi, gak berani khianat, gak berani berbuat dosa. Maka hampir semua organisasi mahasiswa bendaharanya dipilih. Mana anggota usroh? Di sana disimpan. Itu sudah menjadi ciri khas. Jadikan ini menjadi ciri khas kita. Yang berjenggot, yang cingkrang, pasti ramah, pasti baik, pasti suka menolong, pasti perhatian, pasti amanah, pasti profesional, pasti rajin. Harus seperti itu. Sehingga dimanapun orang melihat yang berjenggot dan cingkrang, sudah apa namanya husnudzon terlebih dahulu. Oh, ada orang ini tenang. Gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kan belum sampai ke taraf itu. Karena setiap orang yang ngaji belum menampakkan hasil ngaji di tengah masyarakat berupa kemuliaan akhlak. Yang ada baru judesnya. Wah, yang cingkrang, yang jenggotan biasanya judes tertutup. Biasanya galak, biasanya tukang ngebidah-bidahkan orang, nyalah-nyalahin orang. Biasanya begitu. Nah, itu yang muncul sekarang. Karena apa? Yang banyak dilakukan orang yang baru ngaji kayak begitu. Itu keliru. Jadi hasil ngaji adalah apa? Kemuliaan akhlak. Melebur secara benar tanpa melanggar kaidah dengan masyarakat, ya. Insyaallah nanti masyarakat akan berpikir dan menilai positif kepada kita. Terakhir ya. Bismillah, Ustaz, kenapa ya akhir-akhir ini ana mengalami kesulitan dalam hal materi? Ana pun sampai pinjam uang ke teman-teman. Apakah hal ini disebabkan dosa? Mungkin malas kerja. Kalau umpamanya susah secara materi, mungkin kurang giat ikhtiar. Coba dipergiat lagi. Kalau umpamanya ada pekerjaan tapi hasilnya minim, kreatiflah, cari alternatif lain yang lebih menjanjikan, ya. Selama caranya tidak terlanggar, tidak terlarang secara syar'i. Bisa berdagang, bisa kuli, bisa apa saja yang bisa kita lakukan selama tidak dengan cara yang terlarang. Jadi kalau kesulitan ekonomi karena satu kondisi, coba ciptakan kondisi lain. Keluar dari zona nyaman kita selama ini, ya. Mungkin di sanalah ada rizki kita yang Allah sediakan. Itu ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya berdoa. Ikhtiar syar'inya tingkatkan ketakwaan. Bangun malam, tahajud. Setiap Senin Kamis coba saum. Baca Al-Quran. Banyak-banyak berzikir. Karena Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Jadi kuncinya takwa. Siapa yang takwa, Allah berikan solusi bagi setiap masalah dan Allah akan beri rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, tobatlah dari dosa, tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh dan ikhtiar secara lahiriah dengan ikhtiar yang dibolehkan secara syar'i. Ya. Cukup ya sampai sini, insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.